Ini siapa? Urwah ibn Zubair. An Aisyah radhiyallahu anha. Sudah saya sebutkan sebelumnya, Urwah ibn Zubair itu tabi'in, sedangkan apa kakaknya Abdullah ibn Zubair ada seorang sahabat. Sedangkan Zubair ibn Awam sendiri seorang sahabat yang masuk dalam 10 orang yang dijamin masuk surga. An Aisyah radhiyallahu anha, dan hubungannya dengan Urwah, Aisyah ini sebagai apa? Bibinya. Karena Urwah ibn Zubair putra dari siapa? Asma binti Abi Bakar, istri dari Zubair ibn Awam. Qalat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallam wa ana haidun. Kuntu, dahulu kala aku, urajjilu, menyisir ra'sa Rasulullah sallam, kepala Rasulullah sallam, wa ana haidun, dan aku dalam kondisi haid. Maka ini menunjukkan bolehnya seorang istri menyisir rambut suaminya meskipun dalam keadaan apa? Haid. Dan ini diantara apa? Perilaku istri yang salihah, memberikan perhatian kepada suaminya. Bahkan dalam urusan apa? Menyisir rambutnya. Sehingga saya sering menyinggung khususnya dalam pembahasan apa? Rumah tangga, khususnya kepada ibu-ibu. Saya sering sampaikan apa itu? Bahwa ketika menikah, ingat. Seorang istri itu juga mengurus selain anak-anaknya, juga bayi besar ini. Suka diurusi juga namanya suami, disisir rambutnya, begitu ya. Maka itu diantara wasilah sarana yang mengokohkan sebuah rumah tangga, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri. Kemudian ini juga menunjukkan bahwa wanita yang haid tubuhnya tetap suci. Boleh menyentuh suaminya, boleh disentuh oleh suaminya. Bahkan dibolehkan sampai pada apa? Berjumbu. Asalkan tidak sampai melakukan hubungan suami istri. Kemudian hadis yang kedua. Hadis yang kedua sanadnya dhaif. Dan para ulama menyebutkan ada nakarah. Ada lafaz yang dianggap mungkar, yaitu menyelisihi hadis-hadis yang sahih. Kita baca hadisnya. Qala haddatsana Yusuf ibn Isa. Qala haddatsana Waqi'. Qala haddatsana Rabi' ibn Sabih. An Yazid ibn Aban wa huwa ar-Raqqasi. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallam yukthiru dahna ra'sihi. Anas ibn Malik menceritakan bahwa dahulu kala Rasulullah itu memperbanyak apa? Duhan atau dahan, minyak untuk kepalanya. Generasi 90-an mungkin ya, atau yang lebih sebelum itu, mengalami atau melihat paling tidak orang tua kita zaman-zaman itu masih apa, banyak menggunakan minyak rambut. dan ada beberapa merek yang terkenal waktu itu begitu ya. Nah, tapi kemudian wallah alam, nah, kenapa terjadi pergeseran begitu ya? Nah, sekarang tidak begitu dikenal. Maka dulu sampai kita katakan tadi di tahun 90-an orang terbiasa menggunakan apa? Minyak rambut. Dan dulu Rasulullah suka menggunakan itu. Dan itu juga dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih. Wa tasriha lihyatihi. Demikian pula ketika beliau menata apa? Janggutnya atau jenggotnya. Maka beliau juga menggunakan minyak rambut. Wa yukthiru qina'a hatta ka'anna thawbahu thawbu zayyatin. Nah, lafaz ini yang dikritisi oleh para ulama bahwa ini dianggap bahwa menyelisihi hadis-hadis yang sahih. Bahwa pakaiannya, karena beliau banyak menggunakan minyak tadi, beliau banyak menggunakan qina. Qina itu kalau gampangnya bapak-bapak ini khususnya mungkin, atau ibu-ibu juga, ketika kita potong rambut itu ada kain ditambahkan di pundak kita atau di tubuh kita untuk melindungi agar rambut tidak mengenai tubuh kita. Demikian pula qina ini, potongan kain yang diletakkan untuk apa? Supaya minyak tidak kena tubuh, tidak kena baju. Saking apa banyaknya kain ini, seakan-akan baju beliau seperti tukang minyak. Nah, ini yang diingkari para ulama. Kemudian ada tambahan yang ditambahkan oleh Syekh Abdul Razak, riwayat dalam riwayat Abu Dawud, bahwa Rasulullah pernah melihat seorang laki-laki yang rambutnya acak-acakan. Maka beliau mengatakan, amma kana yajidu hadza ma yusakkunu bihi sya'rahu. Apakah dia tidak mendapati sesuatu yang bisa apa menenangkan rambutnya, artinya merapihkan rambutnya. Dan dahulu kala biar rambut tidak apa acak-acakan, dia digunakan apa minyak rambut itu. Maka Rasulullah mengkritisi orang yang rambutnya acak-acakan. Demikian pula dalam lihat yang lain, atau dalam kesempatan yang lain, beliau melihat seorang laki-laki yang bajunya kotor. Maka beliau pun mengatakan, amma kana hadza yajidu ma'an yaghsilu bi thawbahu. Apakah orang ini tidak mendapati air yang dia gunakan untuk apa? Mencuci bajunya. Maka kerapihan, kebersihan itu memang apa? Ciri khas agama ini. Maka sudah seharusnya apa? Kita menjaga hal ini. Baik. Hadis berikutnya, hadis ketiga di dalam bab ini. Hadis yang sudah sangat kita kenal, hadisnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Qala al-musannifu rahimahullah, qala haddatsana Hannad ibn Sari, qala haddatsana Abu al-Ahwas an Ash'ath ibn Abi Sya'tha an abihi an Masruq an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Ummul Mukminin Aisyah menceritakan, in kana Rasulullah SAW la yuhibbu tayammuna. Sungguh, dahulu kala Rasulullah SAW itu sangat mencintai namanya tayammun. Apa itu tayammun? Dari kata yamin, memulai sesuatu dari sebelah kanan. Dalam hal apa? Fi tuhurihi idza tatahhara, dalam hal bersuci ketika beliau apa bersuci. Wa fi tarajjulihi, di sini poinnya yang berkaitan dengan bab kita, dan di saat beliau menyisir rambutnya, idza tarajjala, apabila beliau apa? Menyisirnya. Wa fi inti'alihi idzan ta'ala, dan di saat beliau mengenakan sandalnya, ketika beliau mengenakannya. Dalam riwayat yang lain ditambahkan apa? Wa fi sya'nihi kulli, dan dalam segala urusannya. Maka disunnahkan dalam hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang bersih, kita memulai dari sebelah kanan. Berbeda halnya misalnya apa? Ketika kita cebok, ketika kita melepaskan baju, melepaskan sandal, nah ini dimulai dari sebelah kiri. Kemudian hadis berikutnya, dua hadis berikutnya ini secara sanadnya lemah, tapi karena banyaknya jalur riwayatnya, hadisnya menjadi apa? Sahih, menjadi kuat, gitu ya. Qala haddatsana Muhammad ibn Bashar, qala haddatsana Yahya ibn Sa'id, an Hisham ibn Hassan, an al-Hasan, an Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu anhu qala. Sahabat Abdullah ibn Mughaffal menceritakan, naha Rasulullah sallam anit tarajuli illa ghabba atau ghibba. Telah melarang Rasulullah sallam dari menyisir rambut. Tadi dikatakan Rasulullah sallam menyisir rambut, tapi dalam riwayat ini ya, dikatakan beliau melarang. Tapi ada tambahan keterangannya. Apa itu? Illa ghibba. Ada, saya lupa hadis atau nasihat dalam bahasa Arab tentang apa? Saling berkunjung. Zur ghibba tazid hubba atau tazdad hubba. Apa itu? Berkunjunglah itu ghibba. Berkunjung itu kadang-kadang ada jeda waktunya. Nah, itu yang akan menambah cinta seorang dengan yang lainnya. Tapi kalau orang berkunjung, masya Allah, pagi-pagi seperti ini sudah apa? Yuk ngopi. Siang sedikit nanti datang lagi. Ayo, lagi ngopi meneh. Sore nanti ngajak ngopi lagi. Nah ini bukan nambah cinta antara teman, antara saudara. Nah di sini Rasulullah melarang seorang laki-laki untuk menyisir rambutnya kecuali apa? Ghibba. Kecuali kadang. Syaikh Razak menerangkan maksudnya apa? Jangan terus-menerus seorang laki-laki itu urusannya dengan rambutnya. Setiap kali ketemu kaca begitu ya, masya Allah, gak iso gak lihat rambutnya. Ada sebagian yang sangat mengkhawatirkan dengan apa? Kerapian rambutnya. Sehingga masya Allah gak bisa dia ketemu kaca kecuali apa? Dia nengok dulu. gimana kondisi rambutnya. Dan kaca di sini bukan cermin, gitu ya. Ketemu spion motor, ketemu spion mobil, mampir dulu. Ketemu kaca mobil, gitu ya. Sampai sebagian kan terekam, gitu ya. Di dalamnya ada orangnya, masya Allah, rapihkan dulu rambutnya. Nah, ini bukan laki-laki yang seperti ini. Laki-laki itu, ya, dia rapihkan rambutnya, perhatikan rambutnya, tapi tidak terus menerus. Jadi ada sikap tengah-tengah. Tidak dibiarkan rambut itu acak-acakan, tidak karuan juga tidak, tapi tidak setiap saat juga. Dia rias, dia tata rambutnya. Sehingga dalam hadis berikutnya, hadis terakhir dalam bab ini, disebutkan, qala haddatsana Hasan ibn Arafah, qala haddatsana Abdul Salam ibn Harb, an Yazid ibn Abi Khalid, an Abi Ala al-Audi, an Humaid ibn Abdul Rahman, an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari seseorang dari sahabat Nabi SAW. Anna Nabi SAW kana yatarajjalu ghibba. Kalau tadi dalam bentuk larangan, kalau ini dalam bentuk apa? Perbuatan Nabi SAW. Bahwa Nabi SAW dahulu kala mengisi rambutnya apa? Ghibba. Hinan ila hinin. Dari satu waktu ke waktu yang lain. Artinya tidak terus menerus dirapihkan, dipegangi rambutnya. Tapi dari satu waktu, kemudian waktu yang lain yang dirasa apa? Rambutnya sudah berantakan. Maka kemudian beliau rapihkan kembali. Nah, ini berkaitan dengan apa? Menyisirnya Rasulullah SAW terhadap rambutnya. Kita masih membicarakan tentang rambut di bab yang kelima. Tentang apa? Tentang uban beliau. Disebutkan oleh penulis rahimahullah di bab yang kelima, bab maja'a fi syaibi Rasulullah SAW. Bab yang menyebutkan tentang ubannya Rasulullah SAW. Hadis yang pertama, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, demikian pula penulis. Qala haddatsana Muhammad ibn Bashar, qala akhbarana Abu Dawud. Qala akhbarana Hammam an Qatadah. Al-Imam Qatadah rahimahullah mengatakan, qultu li Anas bin Malik. Aku mengatakan kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hal khadaba Rasulullah SAW, apakah Rasulullah SAW menghidup? Apa yang hidup? Menyemir rambutnya. Qala, maka jawab Anas, lam yabluk dhalika. Lam yablug dhalika, kalau kita artikan, kalau kita terjemahkan letter lux, tidak sampai demikian. Artinya apa? Tidak membutuhkan yang demikian. Ingat kenapa? Karena jumlah uban Rasulullah SAW sangat sedikit. Sehingga beliau tidak membutuhkan untuk apa? Menyemir rambutnya. Innama kana syaiban fi sudghihi. Sesungguhnya uban itu hanyalah apa? Ada di kedua pelipis beliau. Yang jumlahnya nanti akan disebutkan dalam hadis berikutnya. Kalau masih ingat, sudah disebutkan dalam pembahasan kita terdahulu, ada berapa? Tidak sampai 20. Walakin Abu Bakrin radhiyallahu anhu khadaba bil hinai wal katam. Akan tetapi Abu Bakar yang menyemir rambutnya dengan menggunakan apa? Hina dan katam. Hina itu tumbuhan, kita menyebutnya pacar, gitu ya, yang menghasilkan warna merah. Sedangkan katam, wallah alam, ini jenis tumbuhan, kalau dalam bahasa Indonesia apa? Dia menimbulkan warna hitam. Nah, kedua warna ini dicampur, dua tumbuhan ini dicampur, sehingga menimbulkan warna bukan hitam, bukan merah. Jadi merah yang sudah tercampur dengan hitam. Ya. Tapi bukan hitam, karena ada hadis tentang larangan menyemir rambut dengan warna hitam. Kecuali karena apa? Memang ubannya itu karena penyakit. Masih berapa? Belasan tahun, atau masih di bawah 30 tahun, di bawah 40 tahun, tapi sudah banyak ubannya gitu ya, karena sakit atau karena gen dan sebagainya. Nah, ini dikecualikan. Tapi kalau memang faktor usia, tidak dibolehkan apa? Menyemir dengan warna hitam. Baik, hadis berikutnya, qala haddatsana Ishaq ibn Mansur wa Yahya ibn Musa qala haddatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Thabit Thabit al-Bunani an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ma'adattu في رأس رسلم ولحياته إلا 14 شعرة بيضاء. Anas bin Malik menceritakan, tidaklah aku menghitung di kepala Rasulullah SAW dan janggutnya dan jenggotnya, kecuali hanya terdapat berapa? 14 rambut putih. Nah, bagaimana dengan kalimat 20? Kalimat 20 yang kita sebutkan tidak sampai 20. Di sini ditegaskan oleh Anas bin Malik, dan namanya menghitung rambut, itu bisa jadi apa? Ada beda selisih, gitu ya. Maka dalam sebuah riwayat, Anas bin Malik atau sahabat yang lain mengatakan apa? Tidak sampai 20. Kesempatan yang lain, beliau menegaskan sekitar 14 dihitung. Dan 14 adalah tidak sampai 20. Itu menunjukkan apa? Sedikitnya uban Rasulullah SAW yang tadi dikatakan tidak membutuhkan untuk disemir. Di mana dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Anas bin Malik mengatakan apa? Tawaffahullahu wa laysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Allah mewafatkannya, yaitu Rasulullah, dan tidaklah di kepala dan lehnya dan jenggotnya lebih dari 20 rambut putih. Dan 14 adalah tidak melebihi apa? 20. Sehingga tidak saling bertentangan hadis ini. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang sahih, qala hadatsana Muhammad bin Musanna qala ahbarana Abu Dawud qala hadatsana Syu'bah an Simak ibn Harb qala sami'tu Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu waqad su'ila an syaibi Rasulullah sallam. Sahabat Jabir radhiyallahu anhu ditanya tentang ubannya Rasulullah sallam. Faqala, maka dijawab, kana idza dahana ra'sahu lam yura minhu syaibun. Nah, ini menegaskan tentang hadis yang lemah tadi bahwa lafaz tentang apa meminyaki rambut itu lafaz yang sahih. Karena sahabat Jabir bin Samurah menerangkan dahulu kala jika Rasulullah SAW meminyaki rambutnya, kepalanya, maka tidak terlihat darinya apa ubannya. Karena ketika apa rambut tertata rapi, uban-uban yang sedikit tadi apa tersamarkan, tersembunyi. Wa idza lam yadhan ru'ya minhu. Tapi kalau beliau tidak meniaki rambutnya, akan terlihat tadi ubannya. Dan ini mencocoki hadis yang tadi mengatakan apa tidak lebih dari 20, yang mengatakan 14 helai. Sehingga kalau diminyaki uban-uban ini tidak terlihat, ketika tidak diminyaki apa ubannya terlihat. Kemudian hadis berikutnya ini menegaskan tentang jumlah lagi. Qala haddatsana Muhammad ibn Amr ibn Walid al-Kindi al-Kufi. Qala haddathana Yahya ibn Adam an Syarik an Ubaidillah ibn Umar an Nafi'in an Abdillah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Qala Abdullah ibn Umar menceritakan إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء. Sesungguhnya dahulu kala uban Rasulullah SAW itu sekitar 20-an helai rambut putih. Maka hadis-hadis ini saling apa menerangkan satu dengan lain atau saling menguatkan. Ya, seputaran 20 tadi. Kemudian dua hadis berikutnya ini menerangkan tentang kenapa rambut Rasulullah SAW itu menjadi putih. Yang pertama berkata penulis, haddatsana Abu Quraib Muhammad ibn Ala qala haddathana Muawiyah ibn Hisham an Syaiban an Abi Ishaq an Ikrimata an ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Sahabat Abdullah ibn Abbas mengatakan qala Abu Bakar, diceritakan suatu hari Abu Bakar berkata, ya Rasulullah qad shibta. Abu Bakar tentu sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Beliau mengatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sungguh engkau telah beruban. Qala, maka Rasulullah SAW menjawab apa? Syayyabatni hudun wal waqi'atu wal mursalatu wa amma yatasaaluna wa idza asy-syamsu kuwirat. Rasulullah mengatakan telah membuatku beruban surat Hud, surat Al-Waqiah, surat Al-Mursalat, surat amma yatasaalun, surat idza asy-syamsu kuwirat. Di mana dalam hadis berikutnya disebutkan qala haddatsana Sufyan ibn Waqi' qala haddatsana Muhammad ibn Bishr an Ali ibn Salih an Abi Ishaq an Abi Juhaifah Qala qalu. Abu Juhaifah mengatakan radhiyallahu anhu, qalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, naraka qad shibta. Kami melihat engkau telah beruban. Qala qad sayabatni hudun wa ahwatuha. Tadi disebutkan secara rinci surat-suratnya, di sini disebutkan apa? Secara global. Beliau mengatakan telah membuatku beruban surat Hud dan saudari-saudarinya. Kenapa surat-surat ini? Ada apa dengan surat-surat ini? Disebutkan oleh Syekh Abdul Razak bahwa surat-surat ini mengandung cerita tentang apa? Dahsyatnya hari kiamat. Sehingga dalam riwayat yang lain yang disebutkan pula oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, Nabi SAW pernah bersabda, man sarrahu an yandura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'yu ainin. Barang siapa yang berkeinginan untuk melihat hari kiamat seakan-akan dia melihat dengan mata kepalanya, falyaqra, maka bacalah apa? Idza syamsu kuwirat wa idza samaa'u fatarat wa idza samaa'u syaqqat. Surat Takwir, surat Al-Infitar dan surat Al-Insyiqaq. Maka surat Hud, surat Al-Waqi'ah, surat Al-Mursalat, surat At-Takwir, surat Al-Infitar, Al-Insyiqaq, ini di antara surat-surat yang menceritakan tentang dahsyatnya kejadian apa? Hari kiamat. Dan ketika Rasulullah SAW mengatakan syayyabatni Hudun wahwatuha, membuatku beruban surat Hud dan saudari-saudarinya, ini menunjukkan orientasi beliau dan fokus beliau kepada apa? Hari kiamat. Bahwa yang membebani pikiran seorang muslim, seorang mukmin adalah bagaimana selamatnya dia di hari kiamat kelak. Sehingga kita jangan sampai terbebani dengan pikiran, dengan urusan-urusan apa? Dunia kita. Apalagi sampai beruban karena mikir dunia. Allah musta'an. Ini yang harus kita teladani dari siapa? Rasul kita, Nabi Muhammad SAW. Dunia ini sementara, dunia ini fana. Tidak masalah kita tidak punya apa-apa di dunia. Tapi akan menjadi sangat bermasalah kalau kita tidak punya apa-apa untuk akhirat, akhirat kita. Jangan dibalik. Allahumma musta'an. Sehingga hadis-hadis yang seperti ini bukan hanya kita mengenal Rasulullah SAW secara fisiknya saja, tapi kita juga mendalami apa yang menjadi apa? Pikiran beliau, apa yang menjadi fokus beliau. Sehingga seorang muslim, seorang mukmin, beban terberat dalam pikirannya adalah apa? Bagaimana kondisinya menghadapi kiamat. Entah kiamat sughra, kematiannya, ataupun kiamat kubra. Nas'allah salamah wal afiyah. Maka di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia ini hal terbesar yang membebani pikiran kami. Doa yang perlu sering kita baca. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini sebagai apa? Hal terbesar yang membebani pikiran kami. Dan juga bukan sebagai apa? Bayaran untuk ilmu kami. Terlalu rendah, terlalu remeh. Kalau apa yang kita ilmui, apa yang kita amalkan hanya untuk dibalasi di dunia. Allah musta'an. Maka Rasulullah mencela mereka yang terikat hatinya, bahkan menjadikan dunia seakan segalanya, bahkan menyebutnya dengan apa? Menghamba kepada dunia. Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan oleh Syekh Abdurrazzaq, ta'is abdud dinar wad dirham wal qatifah wal khamisah in u'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yardha. Celaka hambanya apa? Dinar. Celaka hambanya dirham. Celaka hambanya pakaian-pakaian. Kalau diberi baru senang. Kalau tidak diberi tidak senang. Maka semoga kita bisa menjadi benar-benar hambanya Allah saja, bukan hamba yang lainnya. Kemudian hadis berikutnya, qala haddatsana Ali bin Hujr qala han anba'ana Shu'aib bin Safwan an Abdul Malik ibn Umair an Iyad ibn Laqit al-Ijli an Abi Rimthah ad-Daimi Tamim ar-Ribab qala radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma'i ibnun li. Tamim ibn Ribab bercerita, aku mendatangi Nabi SAW dan bersamaku anak laki-lakiku. Qala fa'urituhu. Fakultu lamma ra'aituhu. Kemudian apa? Aku menunjukkan kepadanya, kepada anak laki-lakinya. Dan aku mengatakan ketika aku melihat beliau, hadza nabiyullah. Ini adalah apa? Nabinya Allah. Kemudian diceritakan, wa alaihi thawbanin, thawbani akhbarani. Dan beliau mengenakan dua kain hijau. Walau sya'ran qad alahu asyaibu. Dan beliau memiliki rambut yang tertutup apa? Uban. Wa syaibuhu ahmaru. Dan ubannya berwarna merah. Nah, ada masalah dalam sanadnya karena ini juga bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh sahabat Anas bahwa Rasulullah tidak bersemir. Sehingga nanti di bab berikutnya ada bab tentang apa, apakah Rasulullah bersemir atau tidak, akan dibahas tersendiri. Tapi hadisnya lemah, gitu ya. Kita kepada hadis berikutnya. Qala hadathana Ahmad ibn Mani' qala hadathana Suraij ibn Nu'man qala hadathana Hammad ibn Salamah an Simak ibn Harb qala Qila li Jabir ibn Samurah. Seorang tabi'in yaitu Simak ibn Harb bercerita. Dikatakan kepada sahabat Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu, "Akana fi ra'si Rasulullah sallam syaibun?" Apakah di kepala Rasulullah sallam itu terdapat uban? Qala lam yakun fi ra'si Rasulullah sallam syaibun illa sya'aratun fi mafriqi ra'sihi. Tidaklah di kepala Rasulullah uban kecuali pada apa? Belahan rambutnya. Idza dahana warahunna ad-duhnu. Apabila beliau menggunakan apa? Minyak rambut, maka tersembunyilah rambut-rambut tadi dengan apa? Minyak rambut tadi. Ini menegaskan kembali tentang apa jumlah uban beliau yang sedikit. Di mana tadi diungkapkan apabila beliau menggunakan minyak rambut akan tersembunyi dan bila tidak menggunakan akan terlihat. Maka di sini dikatakan tersembunyi oleh minyak rambut. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa kita bacakan kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.